بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jadi grogi. Ini salah satu bukti kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita. Kalau Allah mau, Allah bisa menggerakkan hati 4.000 pemuda serentak dari berbagai macam penjuru kota Surabaya, bahkan mungkin kabupaten sekitarnya, ada yang dari Malang mungkin, dan saya tadi dapat kabar ada teman-teman dari Kediri juga, ada yang dari Jombang, ada yang dari Tuban, saya maksudnya. Dari Pacitan, jauh-jauh ya. Allah Maha Kuasa menggerakkan hati hamba-hambanya serentak untuk satu hal yang sebetulnya bisa aja Allah ganti dengan hal yang lain. Bukan karena anak kaki, sama sekali enggak. Saya ngerasa kayak enggak pantas banget untuk dijadikan sebagai magnet bertemunya ribuan pecinta agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak pantas. Bukan juga karena panitia, bukan karena lokasi yang strategis, bukan karena apapun, tapi karena Allah menggerakkan hati sekaligus 4.000 lebih anak muda di satu waktu yang sama. Dan ini jadi bukti, teman-teman. Kalau 4.000 hati aja Allah gerakkan dengan cara yang sangat mudah, apalagi cuma satu hati untuk datang ke rumah kita ngelamar. Jadi saya yang biasa-biasa aja, alhamdulillah Allah bisa menggerakkan hati anak muda untuk ketemu bareng di sini. Apalagi ada seorang bidadari soleha yang hafizol juz 30 ya. Yang setiap malam itu curhat sama Allah ketika Allah turun ke langit dunia, dia menjadi salah satu hamba yang selalu ada dan selalu meminta kepada Allah. Mudah banget buat Allah ngegerakin cuma satu hati doang. Toh 4.000 hati aja Allah gerakan mudah. Bahkan beberapa waktu yang lalu 7 juta hati manusia digerakkan dari berbagai macam penjuru tanah Indonesia. Ada yang jalan kaki jauh-jauh, Allah bisa menggerakkan 7 juta hati manusia. Apalagi cuma satu hati. Kalau kita mau melibatkan, Allah gampang itu. Terus kenapa gak ada yang tergerak? Kita gak melibatin Allah. Kita ngelibatin Instagram. Kita stalkingnya sosmed. Gak stalking, gimana nih caranya biar Allah mau menggerakkan hati orang itu? Gimana caranya biar orang Allah gerakkan langkah kaki seseorang setelah Allah menggerakkan hatinya? Kita gak salting langit, kita saltingnya bumi. Jadi ini 4.000 lebih, saya yakin lebih dari 4.000 orang karena sampai ke jalan-jalan. Sebagai salah satu bukti ayatun min ayatillah, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, supaya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan kalau kamu jaga Allah, Allah akan kau dapati selalu menyertaimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau manusia semuanya berkumpul pengen mencelakai kamu, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, mereka enggak bakal bisa mencelakai kamu kecuali jika Allah mengizinkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan hati itu mudah. Yang tadinya benci banget tiba-tiba jadi cinta. Begitu juga sebaliknya. Dan itu kisah yang bukan cuma dari sinetron. Pernah ngalamin kan? Pernah ngerasa tiba-tiba kok jadi sayang sama seseorang yang tadinya kita benci banget? Yang tadinya kita tuh paling amit-amit, pokoknya saya gak mau sama dia. Ternyata justru dia yang Allah jadikan kita terpaut hati dengan Allah. Dan saya gak lagi itu. Saya orang Sumatera, Aceh, yang dulu lagi rame-ramenya GAM. Istri saya orang Jawa. Dalam list cowok idaman istri saya, gak ada satupun kriteria yang membuat saya kayaknya pantas masuk dalam listnya dia. Pertama, harus keren. Kata orang sih enggak, gitu ya. Kalau kata saya sih keren, kata orang sih enggak. Jangan sampai dibalik, kata orang keren itu menjadi narsis. Keren enggak? Terus kriteria dia harus S2 Al Azhar. Waktu itu saya S1 aja hampir enggak lulus. Kalau bisa lulus hampir enggak lulus. Kalau dia kriteria dia minimal S2 Al Azhar. Harus hafiz 30 juz. Karena alhamdulillah istri sudah hafal Quran dari sejak kecil. Dulu dia sekolahnya sempat di daerah Tuban pesisir, ada pondok hafiz di situ. Hafal Quran dari TK, SD. Jadi udah banyak hafalannya dari kecil. Saya baru kenal Al-Quran kelas 6 SD. Jadi enggak seperti kriteria dia. Belum lagi enggak mau yang orang Sumatera, orang Sumatera. Karena takutnya beda kalcak, beda sifat, nanti banyak cekcoknya. Terus gak mau dengan yang lebih muda, maunya yang lebih dewasa. Pengennya memperbaiki keturunan, kulitnya agak-agak terang dikit. Agak ngedok kan. Banyak banget kriteria dia, yang saya tuh gak masuk banget sama sekali. Yang dia kalau pas ketemu saya pertama kali di... pokoknya ada deh. Ada satu tempat yang kita pertama ketemu, dia ngakain saya itu cuma sekedar mau jadi macam gelas dia untuk seseorang sesuai kriteria. Nah, ini namanya sudah tamakan Tuhan. Gak pernah dia bayangin orang kayak saya itu bakalan jadi suami. Ternyata dia bilang, sebetulnya sih yang ngantri banyak. Ada yang datang, pergi. Cuma kamu doang yang datang, terus gak pergi lagi. Saya juga gitu, datang pergi karena ditolak mulu ya. Mudah banget buat Allah membolak balikan hati. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling benci sama Nabi, kelak tiba-tiba ketika Allah balikan hatinya menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Dan itu bukan cuma umat, banyak banget kasusnya kayak gitu. Ada seorang laki-laki yang pengen banget bunuh Nabi, terus ditangkap sama para sahabat, diikat di tiang masjid. Dulu masjid, penjara, baitul mal, masjid, atau yang satu one stop living gitu. Diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi kayak salam ke dia gitu. Assalamualaikum gitu. Gimana kabar kamu? Gak tahu lagi diikat tanya kabar. Gitu. Gak semarang gitu. Kayak orang pertama komen, "Mbak bagus sih postingannya. Ini pasti ketahuan nih lotenya karena yang lain semuanya jelas-jelas kecuali kamu," gitu kan, marah-marah gitu. "Enggak kok, bagus-bagus di antara postingan-postingan yang aku pernah lihat. Emang kamu pernah lihat postingan berapa?" "Enggak, aku following cuma 2 orang." Udah tahu diikat masih tanya kabar, marah. Nabi senyum masuk ke masjid. "Besok kalau ke masjid lagi Nabi nanya gimana kabarnya hari ini." "Tahu ah," gitu. Masuk lagi ke masjid. Sampai aja Nabi memperlakukan dia. Pokoknya setiap ketemu Nabi nyapa. "Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?" Sampai dia lama-lama diam, udah enggak ngejawab. Terus setelah sekian lama dia jawab, "Gimana kabarnya hari ini?" "Baik." Nah, ketika dia udah mulai melunak, menjawab baik, Nabi mengatakan, "Lepaskan ikatan tangannya." Dilepasin. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk mandi. Setelah mandi dia pulang, di tengah jalan dia dapat hidayah. Gak sampai pulang, balik lagi dia katakan, "Dulu Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Sekarang Muhammad adalah orang yang paling saya cintai." Berubah hatinya. Dan mudah banget buat Allah. Umar bin Khattab hari ketika dia pengen bunuh Nabi, hari itu dia masuk Islam. Jadi bisa jadi hari ketika seseorang pengen ngeblok Instagram kita, hari itu sudah dia jadi follower sejati. Sebelum banget seseorang ini cari, dia khusus ngekepoin Instagram kita justru pengen ngeblok sebenarnya, bukan pengen ngefollow. Yang mana seorangnya udah kepoin dia di stalking di akun sosmed gitu, dia cari. Tujuannya apa? Pengen ngeblok. Tujuannya pengen komen yang haters gitu. Ternyata pas masuk ke Instagram melihat, "Masya Allah, subhanallah, ini orang gak seperti yang saya selama ini lihat. Kok tiba-tiba hati saya kok berubah ya?" Akhirnya coba follow gitu. Follow nih, pas udah follow, lama-lama main postingannya kayak bermanfaat, jadilah dia followers dunia akhirat. Makanya saya sering tanya, followers berapa? 100 Ustaz, 200, 1000, 2000 misalnya. Pertanyaan kedua, dari 2000 followers itu, mana yang sudah halal? Gak ada? Followers 100 ribu, tapi teman semua. Mending followersnya 21, tapi istri. Coba perhatiin ya, di kalau bahasa analogi, ini bahasa analogi ya. Lihat di list kontaknya Siti Maryam. Siti Maryam itu kalau kita lihat list kontak di handphone ya, kalau analogi kita, itu gak ada cowok loh. Cewek semua, cowok di list kontaknya Siti Maryam cuma ada dua. Satu ayahnya Imran, dua, yang kedua amannya Zakaria. Nanti ada lagi muncul yang ketiga, anaknya Nisa. Dia gak kenal cowok sama sekali. Begitu juga Khadijah gak kenal cowok sama sekali. Begitu juga Fatimah gak kenal cowok kecuali keluarganya seperti Ali. Begitu juga dengan Aisyah. Banyak cewek-cewek keren yang ketemu suami yang dunia akhirat jadi imamnya, itu list kontaknya itu gak banyak cowok. Tapi satu-satunya cowok di list kontaknya berstatus Khadijah. Hadi apa? Suami. Atau kita mungkin list kontak kita tuh cowok semua, soalnya nama cewek diubah jadi nama cowok ya. Atau itu bahasanya anti gitu. Jadi terlalu fasih, anti jadi antol. Berapa tuh namanya? Coba, dari sekian ratus nama di list kontak kita, mungkin cuma ada satu cewek, dan cewek itu adalah mantan. Ibu ngomong apa ya? Yang saya pengen nyampein pesan moral of story-nya teman-teman, bahwa mudah banget buat Allah menggerakkan hati hamba-hambanya. Dan malam ini menjadi salah satu bukti bahwa itu mudah bagi Allah SWT. Tinggal kita mengangkat kedua tangan kita, melihat ke langit. Walaupun Allah tidak bertempat secara ilmu akidah, tetapi itu hanya isyarat penghambaan kita. Lalu kita katakan, "Ya Rabbi, selesai sudah masalah." Apapun masalah kita, kita tuh gak perlu hafal nomor telepon Allah. Aduh, nomor telepon Allah belum bisa. Gak perlu. Allah, kita nyebut namanya keliru aja, tetap bermakna Allah. kepadanya, lahu, hanya miliknya. Tetap Allah, hilangin lagi tulang yang ketiga, bacanya hu, dia satu-satunya. Hilangin lagi domanya itu, bacanya ah, hanya kepadanya segala kesan. Itu ismul jalalah, nama yang paling mulia Allah. Gimana pun di otak atik tetap maknanya Allah. Coba kalau nama kita diganti satu huruf, ada kan? Makanya di tempat saya di Bandung ada teman berangkat ke Mesir, nama aslinya tuh Cecep, nama sudah kan, dan secara bahasa Cecep itu artinya bagus, Cecep itu ganteng, aset. Pergi ke Mesir, Ismail, nama kamu siapa? Cecep. Orang Mesir bingung gimana cara baca C, karena gak ada huruf C dan E dalam bahasa Arab, kecuali kira sama gitu kan, gak alih Al-Quran banget. Cecep, Zaifan Al, gimana cara bacanya? Ya udah nanti aja C jadi Shin, bacanya Ship. Tulis Ship. Apa arti Ship dalam bahasa Mesir? Sedal jepit. Diganti huruf satu jadi berubah arti. Tapi memang Allah nggak gitu. Kita salah nyebut Subhanallah aja, tetap berpahala luar biasa di sisi Allah. Kayak misalnya orang lagi hijrah, jadi anak baru gitu kan, baru hijrah. Dia datang ke masjid dengan seorang kiai atau seorang ustadz ngajarin zikir. Kata Nabi, kalimatan khafifatan ala lisan, hadibatan ila rahman, safilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, itu gak perlu dihafal, gampang. Terus Allah suka banget dengan dua kalimat ini, pasti Allah nge-like banget ya. Dan malaikat juga pasti ikut nge-like, jadi tiba-tiba like-nya itu jadi kayak ribuan gitu. Dan akan sangat berat di ditimbangkan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Oh, Masya Allah, bisa ngeberatin timbangan. Semangat dia tuh, pulang ke rumah lupa. Sampai di rumah, dia agak bingung nih gimana bacanya. Akhirnya dia baca Subhanallahil Azim wa bihamdi, kebalik. Ternyata kalau bacanya kebalik, pahalanya apa? Setiap kali kita ngucapin Subhanallahil Azim wa bihamdi, Allah tanam satu pohon kurma untuk kita di dalam surga. Dan pohon kurma itu kita berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahaga. Salam ucapin aja tetap berpahala. Itulah hubungan dengan Allah. Jadi ibarat kita nelfon salam nomor, tetap Allah angkat gitu. Ibarat kita WA ke Allah dalam bahasa analogi sosmed, kita WA ke Allah tuh gak ada cerita di contract 2 tapi masih abu, gak dirit-rit. Itu kan biasa kayak gitu. Apalagi kalau ke, maaf, orang yang kita sayangin, kita senang gitu, gak dirit kan bisa bikin kita gak tidur tuh. Maman, ini aja. Pas dirit, tapi batanya habis. Dirit kan contreng biru atau contreng hijau tuh. Wah, dirit. Nah, gak dirit, penasaran lagi, kok dia gak typing ya? Gitu. Kok dia gak ngebales, balik doang gitu. Kalau Allah, kita baru send, udah typing. Ibaratnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Jadi bahasa analogi sosmednya, kita baru nge-send, udah typing langsung balas, udah langsung contreng biru tuh. Saking cepatnya respon Allah kepada kita. Terus kenapa kita ke manusia dulu sebelum Allah? Kenapa kita ke makhluk dulu sebelum Khalik? Kenapa kita kepada harta dulu sebelum kepada pemilik segala kekayaan langit dan bumi? Makanya kembalikan semuanya kepada Allah. Kita mau hijrah, langkah kaki pertama itu bismillah. Langkah-langkah berikutnya la haula wala quwata illa billah, hasbi Allah, ta'awudzu billah. Apalagi kalimat-kalimat zikir dan langkah penutup dari setiap aktivitas kita, alhamdulillah. Kembalikan ke Allah. Bahkan teman-teman, kita tuh kalau ke Allah ya, kadang-kadang nggak ngomong juga, Allah udah dengar kita. Bukankah Allah alim bila sudur, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bila sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian, rahasiakan maksudnya aku nggak enak ngomong sama Allah, kan ada tuh, ada nabi yang nggak enakan sama Allah, Nabi Ayub saya enakan sama Allah. Kata istrinya, ya Nabi Allah, kenapa enggak berdoa kepada Allah minta disembuhin? Kata Bayu, enggak enak deh. Kenapa? Sudah berapa lama saya sakit? 10 tahun. Berapa lama selama ini saya hidup dalam kebahagiaan? 17 tahun, dan berapa 70 tahun. Kalau gitu saya belum merasa enak sama Allah. Soalnya bahagianya lama, kalau dikasih ujian sedikit udah dulu. Enggak enak sama Allah. Enggak ngomong, cuma Allah. Nabi Muhammad pernah kayak gitu. Gara-gara waktu itu kaum muslimin sering diledekin sama orang Yahudi, kiblatnya ke Al-Aqsa sama satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kayak bikin hashtag itu dan diviralkan. Hashtagnya apa? Agama Islam ikut-ikutan. Viral aja. Sehingga kalau orang Islam lewat, wah agama fake, ikut-ikutan, segala macam, udah original, kiblatnya bareng dengan kita, padahal duluan kita, gitu-gitu. Akhirnya kaum muslimin merasa gak enak hati, Nabi juga gak enak hati. Tapi mau meminta ke Allah diubah kiblat, juga gak enak sama Allah. Kan itu ketentuan Allah. Akhirnya setiap hari Nabi melihat ke lagi. Ngomong gak ya? Gak enak nih, pulang. Besok melihat lagi ke langit. Ngomong gak ya? Gak enak, pulang. Terus aja gitu, tiba-tiba turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tarḍaha. Kami udah lihat Muhammad bagaimana setiap hari kamu mendengar ke langit, gak mau apa-apa. Maka dari itu kami pindahkanlah kiblat ke arah yang kamu sukai. Nabi belum ngomong loh. Jadi kalau kita ada seseorang yang kita udah tahu namanya, cuma gak enak menyebut di hadapan Allah, ya Allah, ada yang Allah udah tahu kan? Yang tadi ya Allah, yang tahu di depan kampus, saya gak tahu dia jurusan apa. Atau bahkan kadang-kadang kita gak tahu namanya, Allah yang tahu namanya. Jadi Allah yang menetapkan dia untuk kita atau bukan. Teman-teman, by the way, waktu kecil suka enggak? Atau saya doang yang kayak gini, tulis nama kita sama nama seseorang di papan tulis gitu kan? Itu kan banyak perannya anak kecil ya, tulis di papan tulis, terus di bantu, di meja, sampai di buku gitu tulis. Coret-coret kalau enggak ngerti pelajaran dari apa guru, daripada merhatiin papan tulis, mending coret-coret, tiba-tiba jadi kaligrafi bagus, nama dia sama tulis. Yang lebih hebat lagi orang Indonesia bukan cuma kebiasaan nulis di dinding, papan tulis, meja, bangku, bahkan nulisnya di Jabal Rahmah. Kalau kita pergi ke Arab tuh di Jabal Rahmah, nama paling banyak itu nama Indonesia. Paling banyak nama Indonesia, jarang ada nama Arab tuh. Mahmud Ahmad tuh jarang. Rata-rata nama kita Budi atau siapa tuh. Wati, Budi dan Wati pergi sekolah gitu. Begitulah Allah menulis nama kita dengan nama pasangan kita di lembaran mahfuz yang terjaga, yang kita kenal dari istilah lauhul mahfuz. Allah tulis di sana. Nah, hubungannya apa? Kadang-kadang kita gak usah ngomong, atau kita bahkan gak tahu siapa ya, kayak, tapi kayaknya ngerasa banget ada yang klik gitu di hati. Soalnya kita siapanya pasti ngeklik. Ya, sehari ngeklik sampai 100 kali ngeklik aja terjaga. Wah, ini kayak ngeklik banget nih di hati nih. Udah gak usah stalking namanya siapa, aslinya apa, tinggal di mana. Bukankah Allah tahu nih segala sesuatu tentang dia? Tahu masa lalunya, tahu masa depannya, tahu dia tinggal di mana, tahu segala hal tentang dia. Minta aja sama Allah, ya Allah yang tadi tuh. Udah gitu dong. Kalau memang itu kebaikan untuk kita, maka Allah mudahkan. Tiba-tiba gak sengaja, ya standar lah di film Korea gitu kan, ada yang tabrakan terus jatuh barang, atau ada yang ketinggalan apa, kayak India-India gitu, terus ketinggalan kartu nama, jatuh dompet, apa segala macam lah, pokoknya standar, gak di setting sama kita sih, walaupun kadang-kadang kita setting juga. Kayak saya men-setting apa, salah ngambil makanan pas lagi beli kebab kayak gitu. Mas, itu punya saya, enggak punya saya. Jadi wajahnya wajah buta gitu, kayak nggak tertarik gitu kan. Punya saya, enggak punya saya. Coba lihat aja isinya, lihat aja. Tuh kan benar punya saya. Oh iya ya, nama neng siapa? Saya, bonusnya. rencana. Dan rencana Allah itu luar biasa, smooth banget. Kadang-kadang kita sampai gila-gila kepala, Masya Allah, Subhanallah. Allah itu punya banyak rencana. Ini seminggu yang lalu nih teman-teman, cuma pengen sharing aja bukti bahwa kalau Allah terlibat dalam urusan kita tuh jadi mudah. Yang penting kita jangan sampai disconnect sama Allah, online terus selalu. Seminggu yang lalu, pas saya lagi ada acara rapat gitu di Markas Pemuda Hijrah di Bandung, lagi capek jadi saya nggak mikir sendiri, naik online, kendaraan online gitu, kayak ojek online. Pas pulangnya saya pesan ojek online. Waktu itu di Masjid Pemuda Hijrah saya imamin sholat dulu sama asar pakai baju biasa, nggak pakai baju ceramah. Bagi saya mah ceramah dan biasa sama aja sih, pakai baju biasa gitu. Nah, pas mau pulang sore hari jam 4:30 habis sholat asar, saya pesan lagi order ojek online, dia ambil sama yang drivernya naik motor berdua. Di tengah jalan dia nanya, Mas, nama Masjid Pemuda Hijrah itu Masjid Al-Latif kan di Bandung. Mas, sering ke Masjid Al-Latif? Ya lumayan. Suka ikut malam juga di situ, sesekali. Maksudnya kan seminggu sekali, tapi sesekali. Sesekali itu sama dong, saya juga suka. Itu bagus banget, masjidnya ramai banget loh. Ada tuh anak muda namanya Muzamil, kan enggak Mas? Oh iya, saya juga tahu. Tapi ada satu lagi tuh, kayaknya gurunya, saya lupa namanya siapa ya, itu yang satu lagi yang sering ceramah, yang malu juga kayak Muzamil. Siapa Pak? Siapa ya? Apa gitu? Anak? Oh iya, anak, Iya, saya juga tahu. Mulai curiga kan dia, karena suara saya terus juga dari tadi nggak jelas ini informasi. Malamnya nanya, Mas, tadi yang zuhur yang imamin siapa zuhur? Ternyata tadi dia zuhur di situ. Saya. Oh, Mas ini yang imamin zuhur ya? Mas, siapa namanya kalau boleh tahu? Hana. Walaupun dia udah berusaha memuaskan kita, kadang-kadang kecewa juga. Dia udah berusaha sesatu mungkin kecewa juga. Kayak misalnya kita datang ke seorang bapak, assalamualaikum, bawa jamu segala macam buah-buahan kita bawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu rempong gitu kan. Bukan pintu, oh maaf, buahan banyak di rumah jadi nggak akan beli. Pikiran kita jualan buah-buahan. Saya mau bertemu, oh masya Allah, silakan masuk, masuk. Nah itu ngobrol, Pak, saya nama saya kenalin dulu, dan itu ngobrol panjang lebar, ujung-ujungnya saya pengen melamar anak bapak. Dia pasti menjaga banget perasaan kita. Tambah lagi tadi kan udah bawa buahan banyak tuh, dijaga perasaan kita, dia ngomongnya bukan apa-apa. Kalau saya sih terserah anaknya, cuman mungkin gak sekarang masih dia masih harus lulus kuliah dulu, masih harus kerja dulu, segala macam alasan-alasan untuk nolak. Tetap aja kita kecewa. Pas kalau gitu ngomong dari awal, biar saya bawa pulang lagi tuh bawa. Makhluk sebaik apapun dia, mengecewakan kita itu sangat mungkin, sebaik apapun. Tapi Allah gak mungkin kecewain hamba. Kau sambatin lah, gak tahu Allah tuh gak bakalan kecewa. Berdoa kepada Allah tuh gak ada sia-sianya. Doa itu gak ada ruginya loh. Satu-satunya mungkin permintaan yang gak mungkin rugi itu minta ke Allah. Gak mungkin rugi. Gak ada cerita rugi saya berdoa capek-capek. Gak ada rugi berdoa capek-capek. Karena semua yang kita minta pasti dikabulkan Allah. 100% dikabulkan. Cuman bentuknya yang kita coba pahami dengan lebih bijak. Bisa dikabulkan persis kayak yang kita minta. Dan itu yang selalu kita harapin kan. Padahal kadang bisa juga Allah kabulkan dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Kita baru tahu someday, setelah setahun, dua tahun, bisa juga yang pasti Allah kabulkan nanti di akhirat dan menjadi kebaikan kita setelah kita wafat. Yang pasti doa itu gak sia-sia. Minta aja yang banyak, Allah, ya Allah pengen gini, ya Allah pengen gitu, terus aja. Saya kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di surga tuh ombaknya bagus, bisa belong gitu. Dan mudah-mudahan di surga saya udah jago main surfingnya. Minta aja, karena pastinya gimana pun kita berimajinasi tentang surga, surga itu pasti lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan. Jadi bayangin aja yang terbaik, oh surga lebih baik daripada yang kita bayangkan. Gimana teman-teman ngebayangin surga? Pernah gak berimajinasi tentang surga? Saya pengen surganya gini, temboknya, tiangnya gede-gede, terus atapnya tinggi-tinggi. Setiap pagi saya tuh gak ada kereta kuda yang menunggu saya, betul berburu. Kalau hobinya berburu, berburu jodoh. Surga gak ada lagi jomblo. By the way, gak ada orang yang statusnya gak bisa move on di surga. Kenapa di surga kok masih sedih? Belum bisa move on. Gak ada di surga. Semua orang di surga berpasang-pasangan, kecuali yang meninggalnya dalam keadaan belum mukallaf, belum tali. Kalau yang udah balik, pasti Allah kasih pasangan. Makanya banyak ayat dan hadis orang dinikahkan oleh Allah di dalam surga, termasuk hadis yang jangan marah kan. Kata Nabi, siapa yang tidak marah ketika dia mampu marah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan, terserah dia mau menikah dengan yang siapa. Dan di surga WO-nya lebih keren daripada di dunia. Organizer-nya tuh lebih keren. Dan kita bakal pakai yang baju-baju kayak baju pengantin gitu. Maaf, mungkin gak akan sampai pakai lipstick juga sih. Karena kan kalau di kita, pengantinnya juga didandanin, di make upin gitu kan. Kalau kata orang sudah dulu gitu, saya agak-agak gimana gitu, di make upin. Saya pernah dulu pas, nikah juga sempat di make upin, terus saya butuh lagi, alhamdulillah, biar lebih cowok kan, jadi jangan pakai make up. Di surga bakalan dikasih tuh gaun pengantin. Dan siapa saksinya? Malaikat. Jadi yang bilang, barakallah, itu malaikat. Kalau di sini main zen, barakallah, itu tuh malaikat. Salam kan semuanya, barakallah, barakallah. Siapa ini? Ini kenal sama saya, Jibril. Oh, Jibril. Jibril ngucapin, barakallah, kurang apa coba. Mikail, barakallah. Israel juga. Kalau buat saya, analogi bahwa datang ke Allah itu gak bakal kecewa, mudah. Coba teman-teman baca aja sirah Rasulullah dengan para peminta-minta atau pengemis. Rasulullah itu terkenal orang yang gak pernah nolak sedekah kan. Maksudnya kalau ada yang meminta sedekah, Nabi gak pernah nolak. Minta apa aja ke Nabi, Nabi pasti akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dia. Kalau Nabi gak bisa ngasih sendiri, Nabi akan nge-link ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang bisa bantu dia. Pasti itu. Gak ada yang datang ke rumah Nabi pulang kecewa tuh gak ada. Padahal itu manusia. Nabi Muhammad aja, kalau didatangi orang, gak ada yang kecewa. Pasti yang datang ke Nabi pulang senyum. Misalnya ada sahabat Nabi lagi kayak baru dapat hadiah baju gitu dari, kalau nggak salah, dari Raja Khorasan. Itu hadiah tapi ya bukan endorsement gitu. Jadi nggak harus ditampil di Instagram lagi gitu kan. Nah, Muhammad nih hadiah apa? Baju, bajunya warna merah, terus kayak ada modelnya gitu bagus jubahnya. Dikasih ke Nabi. Nabi pakai. Di hari Nabi pertama pakai baju itu lagi jalan di tengah sahabat, tiba-tiba ada laki-laki baru bilang ini, Muhammad, bajunya bagus banget gitu. Terus Nabi bilang, kenapa kamu suka? Suka, boleh tak buat saya? Langsung dibuka sama Nabi, dikasih coba. Mana ada orang yang minta sesuatu ke Nabi terus kecewa. Ah, Muhammad basa-basi. Enggak, basa-basi. Dibuka, dikasih, Nabi pulang pakai baju. Karena kan emang ini bukan orang kan. Apalagi Nabi udah ngasih terus pulang sendiri. Sahabat yang melihat kejadian itu jadi kasihan sama Nabi. Terus dia dimarahin. Eh, kamu jangan gitu dong sama Nabi. Tuh kasihan, Nabi pulangnya gak pakai baju sendiri, dingin-dingin. Namanya kamu butuh baju banget, udah kami kasih baju kami. Gak harus minta baju Nabi yang lagi dipakai. Tadi apa? Gak sama. Keringat kalian sama keringat Nabi. Keringat kita aja sama keringat David Beckham beda kan? Dulu pernah David Beckham ke Indonesia, main habis itu dikasih bajunya gak dicuci sebulan kan ya? Karena keringatnya itu bisa dilelang. Nah, gak sama baju kalian pakai dengan Rasul. Sebetulnya saya gak tertarik dengan bajunya. Saya tertarik baju ini pernah dipakai sama Rasulullah. Baru para sahabat lain, yaudah buat saya aja, buat terbuka. Pernah Nabi ngecewain orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Ada lagi Nabi pakai shawl di leher gitu ya. Musim dingin kalau di Madinah kan anginnya kencang, mau dingin banget. Lagi jalan tiba-tiba laki-laki babi narik shawlnya Nabi. Wah bagus banget shawl kamu Muhammad. Nabi sampai ininya merah kan ya. Dibuka sama Nabi, ini buat kamu hadiah. Gak ada yang kecewa. Apapun yang datang ke rumah Nabi, Nabi dan istrinya gak mau ngecewain orang yang meminta kepada beliau. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah suatu hari lagi puasa. Di rumah cuma punya 3 butir kurma. Mau dipakai sahur, berarti bukanya kurang. Akhirnya sahur dihemat-hemat dan dimakan. Simpan lah buat berbuka aja, simpan aja. Sore hari menjelang berbuka, tiba-tiba datang seorang ibu dengan 2 putrinya. Aisyah gitu. Kenapa ibu? Saya belum makan sama anak-anak dari tadi pagi. Ada sesuatu gak di rumah Aisyah? Oh ada, gak mikir. Enggak gitu, langsung spontan. Oh ada ibu ya bu. Langsung ke belakang, ambil 3 butir kurma, kasih coba. Mana ada yang datang ke rumah Nabi pulang kecewa? Udah ngasih. Terus ibu ini ngasih ke anaknya satu-satu dimakan. Habis di satu lagi di belakang dikasih ke anaknya, akhirnya dia gak makan. Pulang aja. Pas Nabi datang ke rumah, Aisyah cerita, tadi ada ibu, subhanallah, dia belum makan dari pagi, saya kasih kurma 3 butir, udah gitu dikasih ke anaknya 1 butir setengah, jadi ibu itu gak makan apa-apa, masya Allah ya luar biasa. Aisyah memuji, ibu itu gak memuji diri sendiri ya? Padahal kan Aisyah yang paling berkorban kan, dan itu bukan siapa-siapa dari Aisyah, sedangkan ibu itu ke anaknya sendiri. Lihat Aisyah ikhlasnya, dewasanya Aisyah. Subhanallah ya ibu itu, kata Nabi, tidaklah seseorang seperti ibu itu kecuali Allah jaminkan surga. Nabi ngomong gak, Aisyah kamu hebat, enggak. Subhanallah, Aisyah sama aja. Nabi, kok ibu itu doang yang dipuji, saya gimana? Saya gak apa-apa, itu jatah kok kuasa saya loh, gak bakal salah panjang kan ya. Artinya, emang gak ada yang kecewa datang ke Rasul. Termasuk, ada seorang laki-laki muhajirin yang berhijrah ke Madinah, ketemu sama Nabi, saya udah berapa hari gak makan. Yaudah, datang aja ke rumah istri saya, mudah-mudahan ada makanan di rumahnya. Datang satu-satu, ternyata setiap rumah yang didatangin gak ada makanan. Dan emang benar-benar gak ada. Kan Aisyah sering bilang di rumah kami 3 kali purnama tidak ada asap di dapur. 3 kali bulan purnama artinya 3 bulan berturut-turut gak ada asap di dapur. Gak ada yang bisa dimasak. akhirnya balik lagi ke masjid karena gak dapat makanan. Kata Nabi gak dapat. Kata orang itu, gak ada yang Rasul di rumah Rasul, gak ada apa-apa. Oh iya, sebentar ya, sebentar. Nabi keliling ke rumah sahabat. Siapa yang bisa bantu saudara saya? Siapa? Jadi Nabi yang repot gitu, coba. Nabi aja kayak gini, gimana Allah, coba. Gak ada orang yang datang ke Allah, terus Allah bilang, gak ada, pulang aja, besok lagi datang. Gak ada yang gitu. Nabi aja yang penuh dengan keterbatasan, mau repot demi untuk membahagiakan dan memuaskan orang yang datang kepada beliau. Padahal itu makhluk loh. Apalagi khalik, yang semua sifat mulia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang datang ke Nabi aja udah kecewa, maka gimana pula kalau datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah sama dengan kita kembali kepada Allah. Datang kepada Allah, gak usah khawatir, gak bakalan kecewa. Yakin 100%. Tapi kita harus tahu Allah itu kadang-kadang menggunakan sunnatullah, menggunakan sebuah kaidah memperlakukan hambanya. Dan kaidah ini bukan cuma berlaku buat kita, teman-teman, berlaku juga buat orang-orang yang lebih soleh dari kita sebelumnya, yang imannya lebih jujur dari kita. Apa kaidah itu? Kata ulama, awal kita berhijrah, Allah gak langsung ngasih jalan keluar. Allah gak langsung ngasih kemudahan. Biasanya Allah ngasih dulu ujian. Makanya banyak cerita, kok saya habis hijrah jadi kayak gini? Kok saya setelah tinggalin kerjaan yang syubhat atau haram malah susah? Kok saya jadi kayak gini? Kok saya malah makin banyak ujian? Kok saya malah makin dijauhkan? Itu sunnatullahnya emang kayak gitu. Fase yang harus dilalui. Masa itu disebut dengan fase ibtila. Jadi ada dua fase yang dilalui. Satu, fase ibtila. Kedua, fase tamkin. Fase ujian, fase pertolongan. Pasti Allah uji dulu. Bilal bin Rabah, sebelum dia masuk Islam, dia cuma seorang budak, enggak pernah disiksa. Paling pahit, dia cuma disuruh ngurus hewan, tinggal di kandang ternaknya, makan makanan yang sama dengan ternak. Paling pahit kehidupannya kayak gitu, enggak ada yang lebih dari itu. Tapi sejak Bilal masuk Islam, malah dia ditindih dengan batu panas, dia dicambuk, dia dikuliti. Bilal tuh dihabis-habisin sama Umayyah bin Khalaf. Belum lagi nanti ada nama Khabab bin Ars yang dibakar hidup-hidup. Belum lagi Sumayyah, Yasir, Ammar, banyak nama-nama besar, Zindairah, sahabat-sahabat yang justru setelah hijrah malah dapat masalah. Kayak gitulah sunnatullah. Jadi bukan kita doang yang ngelakuin kayak gitu-gituan. Sahabat Nabi yang lebih mulia dari kita, yang imannya lebih jujur dari kita, yang azamnya lebih kuat dari kita, itu dipuji juga sama Allah. Emang kayak gitu sunnatullah. Sehingga jangan suzon kalau kita baru hijrah terus dapat ujian. Wah, mungkin saya balik lagi aja kayak dulu. Ternyata Allah gak ridhoin saya hijrah nih. Capek-capek saya hijrah, apa yang saya dapatkan dari Allah? Allah gak ridhoin kalau tidak. Jangan. Karena fase itu, fase yang dilalui oleh semua orang-orang soleh yang Allah cintai. Bukankah Nabi mengatakan, inna asyadda nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-ansar fal-ansar. Orang yang paling banyak diuji itu justru para nabi, kemudian orang soleh dan yang serupa dengannya dan serupa dengannya. Tapi ujian itu bukan selamanya sampai akhir hayat. Ujian itu hanya Allah pengen lihat apakah kita serius dalam perubahan dan hijrah atau kita hanya main-main. Alif lam mim. Ahasiban أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira akan dibiarin saja? Dia mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi. Jadi Allah, kalau kita mulai berikrar, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah, saya pengen hijrah, saya pengen taubat, maka hal yang pertama yang Allah munculkan dalam hidup kita, Allah uji dulu. Gimana ujiannya? Bisa masakhumul baksa wadharra wazulzilu hatta yaqulah rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah. Tiga ujian yang kita mungkin akan mengalami salah satunya atau tiga-tiganya. Bas ujian fisik. Ujian fisik buat kita mungkin capek, lelah, letih, sakit fisik. Kalau sahabat dulu fisiknya disiksa. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang tidak seperti Suriah, tidak seperti Palestina, apalagi Palestina hari ini kan tidak seperti Iran, tidak seperti Yaman, dan bahkan tidak seperti Somalia dan Rohingya. Jauh lebih ringan ujian fisik kita, cuma lelah doang, lelah mencari rezeki yang halal, lelah mencari jodoh yang halal, paling lagi, lelah mencari ilmu, lelah belajar agama, lelah berikhtiar, lelah untuk ibadah, cuma lelah doang ujian fisik kita, nggak sampai dibakar dulu seperti di Rohingya, terkatung-katung di tengah lautan dan segala macam, nggak begitu aman. Berarti harusnya kita lebih tough daripada mereka, bisa lebih survive daripada mereka, atau ujian kita jauh lebih ringan dibandingkan mereka. Nah itu sudah janji Allah untuk orang yang mau berhijrah. Maksa ujian fisik. Kita nggak diuji seperti Nabi Ayub yang tiba-tiba lumpuh dan bergerak kecuali lisannya doang. Kita nggak diuji seperti Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair, anak siapa? Zubair bin Abdullah bin Awar yang apa? Awar yang Rasul. Urwah bin Zubair ujiannya apa? Kanker loh kalau dalam bahasa sekarang. Terus diamputasi, amputasinya nggak mau pakai bius lagi. Datang tim dokter gitu, Urwah, ini harus diamputasi. Ya sudah, terserah yang mana baik aja, saya rito. Bukan ikhlas ya, rito. Kalau ikhlas ibadah, kalau ketentuan Allah banyak rito, saya rito. Ya udah, dikasih khamar. Urwah minum ini dulu. Apa ini khamar? Na'udzubillah, kata Urwah. Kenapa saya harus minum ini? Biar kamu gak ngerasain sakit. Jadi kamu agak-agak mabuk gitu, galen gitu, terus gak ngerasain sakit. Tiba-tiba kamu wajah-wajah udah hilang aja satu. Wah, na'udzubillah, saya gak mau kehilangan kebaikan lewat kehilangan rasa sakit lewat barang-barang yang Allah tidak sukai. Oh ya udah, pakai bius ditaruh di kain itu, disuruh dia biru supaya pingsan. Buat apa ini? Supaya kamu pingsan jadi nggak ngerasain sakit. Apa kata Allah? Sakit itu cara Allah menghapus dosa hambanya. Bagaimana saya kehilangan sakit dan tidak akan dihapuskan dosa? Mending saya sakit. Tapi ini dipotong, wahai kuat tahu dipotong. Sakit banget ya, ya saya coba usaha tahan. Beneran nih nggak pakai bius sama khamar? Enggak. Cius. Udah, akhirnya datangin beberapa orang laki-laki megang Urwah gitu, tangan, kaki, pegangin. Ini ngapain tangannya kayak gini? Biar kamu gak melantar-lantar. Udah, tenang aja, biar saya berzikir kepada Allah. Beneran berzikir, beneran. Nanti kalau saya udah khusyuk berzikir, baru kalian potong. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Mulai disayat kulitnya, disayat kulitnya. Pasti saya kulitnya, subhanallah. Mulai setelah selesai pisau untuk kulit, sekarang pisau daging. Pisau daging dipotong-potong, dibagi 1 kilo, 1 kilo. Potong dagingnya. Subhanallah, Allah Akbar. Terus lari-lari berzikir. Apakah Allah tidak merasakan sakit? Ngerasain. Bukan tiba-tiba Allah jadi kayak kena bius, enggak. Ngerasain sakitnya, cuman zikirnya ngalahin rasa sakit. Sakitnya tetap. Yang paling berat itu sekarang bagian tulang, pakai gergaji besi yang kecil itu. Karena saraf-saraf di bagian apa tulangnya pasti sakitnya luar biasa. La ilaha illallah. Udah dipotong tulangnya beres, kakinya udah putus. Allah mengatakan udah selesai, belum berubah. Step terakhir menghentikan pendarahan. Gimana caranya? Kamu bersikir aja deh. Ternyata kakinya dicelupin ke minyak yang sedang mendidih. La ilaha illallah, pingsan Umar itu juga. Artinya dia rasanya sakit sampai pingsan. Tapi zikir bisa membuat dia bertahan. Kita gak diuji kayak gitu-gitu amat. Istri saya punya yayasan khusus untuk, karena dia senang dengan aktivitas pasien kanker, dia punya yayasan khusus untuk pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Dan saya sering datang dengan para istri, menjemput teman-teman yang sedang diuji lewat dalam penyakit kanker. Itu luar biasa. Teman-teman di Instagram itu ada namanya Rumah Teduh Sabar Iin. Itu luar biasa ujian-ujian orang kena kanker. Kita gak gitu, cuma capek, paling flu, sakit gigi, paling juga cuma fisik biasa. Dan itu jangan sampai bikin kita sungguh-sungguh sama Allah. baru lelah doa berikhtiar mencari yang halal, sudah susah sama Allah. Ada orang yang lebih berat dari itu di jujur Allah, padahal imannya lebih baik dari kita. Berarti Allah sayang sama kita, tahu kalau kita gak bakalan sanggup yang kayak gitu. Kasih yang ringan-ringan aja dah, kamu aja yang kelas teri aja deh. Nah, kalau gak dikasih ujian fisik, maka Allah kasih dorok ujian harta. Gimana ujian harta? Rugi mungkin, atau pendapatannya kecil, atau mungkin ditipu orang, atau kena musibah yang kehilangan harta benda. Itu ujian harta. Kenapa ya ujiannya nggak habis-habisnya sejak saya hijrah bertubi-tubi aja, sakit lah anak sakit, saya sakit, harta habis, berobat kesana kemari, kayaknya Allah ini nggak ada ya, kalau saya bertobat nih ya. Itu sukses Allah. Allah memperlakukan kayak gitu bukan kita doang, orang yang lebih soleh dari kita yang melakukan. Dan yang paling berat itu zulzil, diguncang ujian perasaan, diputusin. Dan diputusin yang paling berat itu dia bilang, kita jadi adik kakak aja ya. Lepas langsung karena dia dulu bisa yang orang gak berani diri ke truk yang lagi berhenti di depan mas cewek datang lagi untuk menunjukin ke cewek bahwa saya tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Ya kamu, gitu kan. Dan tak berarti meninggal. Ceweknya nikah sama yang lain. Ujian paling berat, terutama buat perempuan. Ujian yang paling berat itu perasaan zulzil, diguncang-guncang dengan rasa cemburu, dengan rasa mungkin iri, dengki, hasad segala macam, dengan rasa sakit hati, tergores gara-gara ucapan orang lain, gara-gara komen orang di Instagram, akhirnya kita jadi sakit, gak bisa tidur semalaman, bete dan segala macam. Itu zulzilu. Kayak kita baru hijrah, dimusuhin banyak orang. Selama kita tetap menjaga akhlak kepada orang lain, jangan pas dimusuhin senang, jangan. Wah, saya jadi orang yang berubah nih. Jangan kayak gitu modal berpikirnya. Jangan cari musuh. Karena kalau kita gak cari musuh aja, tetap aja ada orang yang gak sama kita, itu udah pasti, apalagi cari-cari. Jadi jangan merasa, kok saya udah hijrah ada musuhnya, jangan. Tapi hijrah saya belum benar nih, karena hijrah yang benar itu ada musuhnya. Gitu-gitu apa juga sih. Kita sedih kalau ada orang yang musuh kita, tapi tetap menjaga akhlak yang baik kepada dia. Jangan ketika musuh, emang kalian tahu saya yang fisabilillah, yang lain fisabilillah, tahu gak gitu. Kalian ahli benar, saya ahli jannah, kalian masuk neraka, saya doang yang masuk surga. Tapi tetap yang kayak gitu-gitu bakalan kita rasakan. Diledekin, kita baru pertama hijrah gitu, berubah kan penampilan, gaya ngomong, sikap. Kayak bau surga ya, bau surga gitu kan, standar lah ya. Ustaz KW, nabi palsu, gitu-gitu kan. Banyak ucapan-ucapan yang buat kita gak ngerasa nyaman. Kalau dia pakai jilbab itu kan, mirip nenek gua atau apalah, mirip mami-mami misalnya. Pokoknya ada aja ucapan-ucapan yang tidak nyaman, itu bagian dari wajaran hijrah. Tapi itu gak terlalu zulzilu. Dan makin berat zulzilu, makin berat ujian, berarti makin dekat dengan Nasrullah. Pasal yang kedua. Jadi kalau kita merasa hampir putus asa, kalau kita merasa kayak gak mampu lagi, duh udah 10 tahun saya menanti, gak ada satu orang pun yang menutup pintu rumah saya, ya putus asa, mungkin besok subuh ada yang menutup. Siapa tahu malam besok ada ya menutup, siapa tahu siang besok ada ya menutup. Tukang kredit kenapa ya gak ada yang like satupun postingan saya dari laki-laki cewek semua. Ya gak usah berputus asa. Yang jelas semakin sulit kita ngalamin satu masalah dan ujian, berarti jarak kepada pertolongan itu makin dekat. Ibarat malam semakin pekat, semakin hening, semakin ngantuk, semakin gak berdaya, berarti bentar lagi fajarnya mau terbit. Dan sekarang kaum muslimin di seluruh dunia makin kesulitan di mana-mana, walaupun kita sedih tetap kita empati kepada kaum muslimin di seluruh dunia dan kita doakan Allah memberikan pertolongan. Tapi di sisi lainnya semakin sulit, berarti fajar kemenangan Islam semakin dekat. Nah ini artinya teman-teman, kita juga harus paham sebenarnya itu, biar kita gak sungguh sama Allah ketika kita hijrah. Kenapa saya justru setelah saya ninggalin pekerjaan itu pendapatan saya jadi kecil? di rumah saya diledekin terus sama keluarga saya, dimusuhi, disalah-salahin. Tuh sih kamu terlalu idealis, terlalu romantis, terlalu kaku, akhirnya kita susah sendiri. Semua ini bagian dari proses. Jangan susah, Allah kayaknya ini gak bantu saya, Allah kayaknya curang sama saya, Allah kayaknya gak itu saya jadi orang baik, mending saya balik-balik kayak dulu. Itu sudah menjadi sunnah. Tapi ada endingnya, itu bukan ending, itu proses. Endingnya adalah Allah inna nasrullahi qarib. Allah berikan pertolongan. Dan kalau udah datang pertolongan Allah, kita nanti akan bersyukur. Bersyukur saya belum pernah kayak gini. Bersyukur saya belum pernah dapat ujian dari Allah. Karena ujian itu yang membuat saya akhirnya dapat. Kalau kita tahu, sampai kita akan menikah dengan seseorang yang ternyata kita banget, pasti kan kemarin pas kita diputusin kita akan tasyakur di imah. Datang ya gua traktirin, gua lagi selamatan, lagi tasyakuran. Kenapa? Habis diputusin gitu. Diputusin, tasyakuran kenapa? Karena kita tahu justru gara-gara diputusin akhirnya kita nikahnya dengan orang yang lebih kita banget, lebih, mungkin lebih baik, atau lebih pengertian sama kita. Dan itu yang saya rasain. Curhat kan. Kalau dulu mungkin saya masih gak jelas gitu, mungkin gak akan ketemu sama pasangan saya yang sekarang. Masih gak jelas sampai sekarang. Alhamdulillah karena diperjelas, jelas putusnya, akhirnya jadi tahu semuanya gitu kan. Putus asa gitu, kenapa menurut saya jadi kayak gini, kenapa saya diputusin dalam lagi hari era, putus. Terus gak ada alasan lagi, pokoknya putus aja. Kenapa? Jelasin, kenapa tuh aku juga punya hak untuk tahu. Pokoknya kamu gak perlu tahu, kamu selingkuh ya apa ya, bahasa Alex namanya. Yang jelas, kita akan mensyukuri satu musibah di masa lalu setelah kita tahu hikmahnya. Dan hikmah itu pasti ada, cuman kita butuh waktu untuk mengerti. Saya pernah cerita dulu, saya punya satu sahabat di Jakarta, di Tanah Abang, pengusaha sukses di Tanah Abang sekarang. Punya pabrik di Bogor, punya beberapa toko di Tanah Abang. Omset dia sebulan kalau normal itu sekitar 500 juta. Profit dari itu sekitar 50% setiap bulan. Kalau lagi kayak musim lebaran gitu, bisa sampai 5 kali lipat penghasilan dia. Dan dia itu jadi kayak gitu gara-gara kegagalan dia dulu untuk ikut masuk ke salah satu akademi kepolisian. Dari 50 orang yang ikut akademi kepolisian, cuma dia sendiri yang gagal. Namanya 50 orang, 49 lulus. Dia gagal. Karena malu pulang ke kampung dalam keadaan gagal di Padang, akhirnya dia hijrah ke Jakarta. 49 orang lagi temannya yang lulus, satu selamat, 48 lagi kemudian ditugaskan di Brimob Banda Aceh tahun 2004 ketika terjadi musibah tsunami, 48 itu meninggal semuanya. Dia baru tahu tahun kemarin pas dia pulang ke Padang ketemu temannya yang udah lulus tadi. Teman-teman yang lain kemana? Kamu nggak tahu kabar mereka? Nggak tahu apa kenapa mereka semuanya ditugaskan di Aceh, di Brimob, dan markas Brimob itu habis dengan tsunami, nggak ada sisa sama sekali, jadi kayak lapangan aja bersih. Mereka semuanya 48, semuanya meninggal dengan bagus tuh. Khotibah yang jelas. Akhirnya dia mengatakan, innalillah, alhamdulillah, yang mana nih Brimob itu? Oh, innalillah, alhamdulillah, dia baru sadar ternyata kegagalan dia dulu adalah sebuah rahmat dari Allah. Tapi kan butuh 10 tahun untuk mengerti itu. Apakah kita harus menunggu 10 tahun untuk bersyukur? Udah syukurin aja dulu, minimal khusnuzon, walaupun ngertinya nanti belakangnya. Karena Allah tidak memberikan satu keburukan kepada hambanya sama sekali enggak. Paling-paling yang Allah kasih bukan keburukan, ujian. Dan itu jadi semacam batu loncatan, jembatan buat kita menuju kepada kebaikan. Kebaikan itu yang nanti kita butuh waktu untuk mengerti. Selalu kayak gitu. Makanya teman-teman, ini alur hijrah yang kita coba pahami sehingga akhirnya kita memilih hijrah dengan paham, bukan memilih hijrah karena tren. Kalau kita hijrah ikut, begitu dikasih ujian khususan sama Allah. Kita berhijrah karena kita paham, kita berhijrah karena kita mau memilih itu, kita berhijrah karena kita yakin, dan itu menjadi modal banget buat kita. Yakin kepada Allah modal hidup kita, bukan yakin kepada materi. Kalau buat saya nggak mau menukar apapun dengan doa. Jangan sampai doa kita ditolak sama Allah, karena itu modal hidup kita. Butuh apa-apa tinggal ya Allah. Gampang kan? Kita punya uang, belum tentu bisa sembuh dari sakit, tapi Allah bisa menyembuhkan. Kadang-kadang dengan hanya biaya sedikit. Ada orang yang cuma minum Panadol sembuh. Ada orang yang sudah berkali-kali ke rumah sakit sampai 2 minggu belum tentu sembuh. Artinya jangan menggantungkan keyakinan kita kepada Allah dengan sesuatu yang belum menjamin kehidupan kita, bahkan kita yang harus menjaganya. Uang kita yang jaga. Sibuk kan makin banyak uang, makin sibuk menjaga uang kan ya. Padahal pernah kita sibuk menjaga Allah. Saya bingung nih, kenapa? Gak tahu nyimpan Allah dimana? Gak ada kan? Nyimpan di bank, nanti takut inflasi. Nyimpan di uang kasir, takut pencuri. Gak ada yang gitu. Kita gak jaga Allah. Allah yang jaga kita. Itu cuma bahasa kiasan dari Rasul. Tapi kalau materi, makin banyak, makin bikin kita kebingungan untuk menyimpan dan menjaganya. Itu sebagai bukti bahwa materi itu rumah. Allah itu maha kuasa. Mudah-mudahan kita jadi lebih semangat untuk berhijrah, mantap di jalan Allah. Apapun mungkin yang Allah berikan, kita hadapi dengan husnuzon kepada Allah dan tetap dekat dengan orang saleh. Mudah-mudahan saling memberi semangat yang terima. Allah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah datang jauh-jauh. Saya berharap, saya yakin sekali Allah akan mencatat setiap langkah teman-teman yang menuju ke sini. Dan insya Allah, kalau niatnya ikhlas, perjuangan kita untuk sampai di sini akan jadi kemudahan kita menuju surga Allah dan kehidupan kita. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.